Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Hasyiah Ihanatut Thalibin. Hasyiah dari kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Walayaridu ma waqa'a fi suratin Naml an Sayyidina Sulaiman fi kitabihi li Bilqis min annaha bihada al-labdi al-arabi wa hada tarkib. Jadi ini masih lanjutan dari penjelasan di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya dijelaskan bahwa walaupun kitab sebelum Al-Quran itu dimulai dengan bismillah, namun bismillah yang ada di kitab itu tidak menggunakan bahasa Arab dan urutannya tidak sama dengan bismillah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, hal ini, penjelasan ini tidak bisa disanggah, tidak bisa dilawan dengan ayat yang ada di surat Naml yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Bilqis, atau ada yang baca Balqis ya. Dalam surat Naml itu terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi surat Nabi Sulaiman yang dikirimkan itu terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan itu menggunakan bahasa Arab dan urutannya sama dengan bismillah yang ada bismillah di dalam Al-Qur'an. Hal ini tidak bisa dibuat sanggahan. Mengapa? Li'anna dzalik kana tarjamatan amma fi kitabihi laha. Jadi bismillah yang ada di dalam surat Naml itu tidaklah bismillah yang sama seperti surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman ke Ratu Bilqis. Tapi bismillah di surat Naml itu adalah terjemah ya, terjemah dari bismillah Nabi Sulaiman. Jadi bismillah Nabi Sulaiman itu tidak menggunakan bahasa Arab dan tidak menggunakan urutan yang sama seperti bismillah Al-Quran. Tapi itu diterjemah di dalam Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa difahami ya. Wa mimma yata'allaku bil basmalati minal ma'ani ad-daqiqa makila innal ba'a baha Allah. Ada satu penjelasan ya, penjelasan yang merupakan hubungan apa, makna-makna yang tersimpan ya, makna-makna rahasia yang terdapat dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kan dimulai dengan huruf ba, sin dan mim ya. Dikatakan bahwa ba itu adalah singkatan dari baha Allah, keindahan Allah. Wasina sana Allah, dan sin ini singkatan dari sana Allah, keagungan Allah. Wal mima majdullah, dan mim ini singkatan dari kebesaran Allah. Jadi setiap huruf dari bismillah itu adalah singkatan dari satu kalimat ya, keindahan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Wakila alba'u buka'ut ta'ibin. Ada yang mengatakan ba itu artinya adalah tangisan dari para makhluk yang bertaubat kepada Tuhannya. Wasinu sahwul ghafilin. Dan sin adalah singkatan dari kelalaian bagi orang-orang yang lalai terhadap agamanya, terhadap Tuhannya. Wal mimu maghfiratuhu lil mudhnibin, dan huruf mim adalah singkatan dari ampunan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi sebagian ulama ini mengartikan tiap-tiap huruf dari Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'du sufiyah, ada juga penjelasan dari sebagian ulama tasawuf, sebagian sufi. Mereka mengatakan Allahu li ahli as-safa. Kata Allah itu untuk mereka yang merupakan orang-orang pilihan. Jadi safa ini orang pilihan ya. Tidak sebatas baik tapi sudah pilihan. Ar-Rahmanu li ahli al-wafa. Kata Ar-Rahman ini untuk orang-orang baik. Wafa ini maksudnya memenuhi perintah-perintah yang diwajibkan kepadanya. Jadi orang baik ya. Ar-Rahimu li ahlil jafa. Kalau rahim ini orang yang buruk, maksudnya yang sering melakukan pelanggaran syariat. Jadi bismillah itu kan menggunakan tiga nama Allah, Allah, Rahman dan Rahim. Allah untuk pilihan, Rahman untuk orang baik, Rahim untuk orang buruk ya, atau orang jelek. Jelek perbuatannya, bukan wajahnya. Wal hikmatu fi anallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala iftitahal basmalati bilba'i duna ghairiha minal huruf wa asqatal alifa minismin wa ja'alal ba'a fi makaniha. Ini sekarang ada satu hikmah lagi, hikmah yang tersembunyi. Mengapa Allah memulai bismillah dengan ba ya, tidak menggunakan huruf yang lain? Mengapa juga Allah menghapus alif di kata ismu ya? Jadi bismillah itu kan sebenarnya huruf ba ya. Huruf ba ditambah dengan kata ismu. Ya, tulisan saya parah ya, jeleknya. Jadi mestinya setelah ba kan ada sin, setelah ba antara ba dan sin kan ada alif mestinya. Oh, ismu itu kan diawali dengan alif. Mestinya bismillah itu tulisannya ada alifnya mestinya. Tapi alif ini dibuang. Alif ini dibuang. Setelah ba langsung sin. Ya itu kenapa? Itu kenapa? Oh, mana hilang semua? Mana tadi? Waja'alal ba'a fi makaniha. Dan alif alif yang dibuang ini malah ditempatin huruf ba. Itu kenapa? Itu dijelaskan oleh sebagian ulama. Penjelasannya adalah annal ba'a harfun safawiyun tanfatihu biha safatu mala tanfatihu bihoiriha. Ba itu kalau dalam ilmu tajwid termasuk huruf safawi ya, huruf yang apa membuka mulut, dan bentuk mulut yang terbuka saat mengucap ba itu tidak ditemukan di huruf yang lain. Kita mengucapkan ba ya, mulut kita yang terbuka itu tidak sama dengan saat kita mengucap huruf safawi yang lain. Jadi itu adalah alasan pertama ya, terbukanya mulut. Walidzalik kana awalun fitahi famizarrah al insaniyah fi ahdi alastu bi rabbikum bilba'i fi jawabi bala. Oleh karena bah ini membuka mulut yang apa bentuknya tidak bisa didapatkan saat mengucap huruf lain, oleh karena itu kalimat pertama yang diucapkan oleh seluruh manusia itu adalah huruf ba. Jadi di dalam Al-Qur'an kan dijelaskan ya, sebelum Allah menciptakan seluruh manusia itu ada cikal bakalnya. Ada cikal bakalnya. Itu namanya zarah insaniyah. Zarah ini ya kalau diterjemahkan ya atom. Jadi cikal bakal seluruh manusia itu di alam dahulu sebelum alam dunia ini semuanya ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Nah, semua cikal bakal manusia itu menjawab bala, benar engkau adalah Tuhan kami. Jawaban bala ini juga dimulai dengan huruf ba ya, dimulai dengan huruf ba. Mengapa ya? Karena tadi ada apa, ba ini memaksa mulut kita untuk terbuka, dan terbukanya ini berbeda dengan saat kita mengucapkan huruf lain. Wa annaha maksuratun abadan. Ini alasan yang kedua ya. Alasan yang kedua dari sisi harokat. Dari sisi harokat, ba itu kan harokatnya selalu di kasrah ya. Kita tidak pernah menemukan ada huruf ba yang diharokati fathah atau dhammah. Itu harokatnya pasti kasrah bersama dengan huruf apapun, bersama dengan kalimat apapun. Falamma kanat fihal kasrah wal inkisaru fis surah wal makna wajadat syarafal indiyah minallah. Jadi kasrah itu kan maknanya pecah ya. Maknanya pecah. Pecah atau hancur. Hancur ini bisa makna saja, bisa berupa bentuk saja. Jadi seorang yang hancur, seorang yang teraniaya, seorang yang apa ya, dalam kondisi yang sangat buruk, itu justru dia mendapatkan kemuliaan lebih dekat dengan Allah. Jadi Allah itu lebih dekat ke makhluknya yang sedang terpuruk daripada makhluknya yang sedang mengalami apa kejayaan. Ini ya Ta'ala. Kama qala ana indal munkasirati qulubuhum. Nah ini dalilnya ya. Allah berfirman, aku di samping seorang yang hatinya sedang hancur. Ini firman Allah. Saya berada di samping orang yang hatinya hancur. Jadi semakin hancur kita semakin dekat dengan Allah sebenarnya. Dan kasrah itu maknanya hancur, ya. Huruf ba kan di harokat kasrah. Kasrah itu maknanya hancur, maknanya terpuruk. Jadi supaya hamba ini lebih dekat lagi dengan Allah, maka bismillah dimulai dengan huruf ba yang harokatnya kasrah. Jadi itu dulu video kali ini. Kita teruskan di video setelahnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih bagi yang menyimak video ini hingga selesai. Wallahu a'lam bishawabi.